Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari apa yang telah kita bacakan pada materi kitab As-Sawarifu Anil Haq, pembahasan kita sampai pada bab yang ke-28 dari kitab tersebut, yaitu sebab di antara sebab yang menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran adalah iltizam usulin fasidatin wasuluki tariqin ghairi hadin. Seseorang berpegang dengan prinsip yang rusak dan menempuh satu jalan di dalam memahami agama ini dengan jalan yang tidak diambil dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam bab ini penting bagi kita sekaligus peringatan untuk kita sebagai seorang muslim untuk benar-benar memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Islam, yang apabila seorang memahami prinsip-prinsip ini, dia akan terselamatkan dari kesesatan, dia akan terselamatkan dari penyimpangan. Wajib bagi setiap muslim untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Yang dimaksud dengan salafus salih adalah generasi-generasi mulia yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum, generasi para tabi'in, generasi atba'u tabi'in, dan generasi atba' at-tabi'in. Inilah generasi-generasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sebagai sebaik-baik generasi. Nah, sehingga bila kita melihat karya tulis mereka para ulama-ulama Islam, kita akan menjumpai karya-karya tulis mereka penuh dengan pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah serta penukilan perkataan sahabat Rasul, penukilan para imam-imam Islam sebagai bentuk pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun, orang-orang dari generasi ulama kita yang telah lewat, mereka mengatakan, kata beliau rahimahullah, al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Sehingga seorang yang berkeinginan mendapatkan keselamatan terkait dalam permasalahan akidahnya, maka cocokkanlah akidahnya dengan as-sunnah. Seorang yang ingin mendapatkan keselamatan terkait urusan bisnisnya, maka timbanglah bisnisnya tersebut dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah untuk bisa membersihkan dari perkara-perkara yang haramnya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang halal. Dan yang lainnya dalam perkara muamalah akhlak juga demikian. Dan pada pembahasan yang sebelumnya Ma'alif rahimahullah menyebutkan prinsip-prinsip yang rusak yang digunakan oleh ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah yang menyimpang dari kebenaran adalah mengembalikan semua prinsip-prinsip agamanya kepada az-zauq, kepada perasaan dan kepada akal, kepada akal, sehingga dengan keduanya ia timbang Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan keduanya dia menerapkan praktek aplikasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk dari kesalahan. Bahkan beliau rahimahullah menyebutkan, mu'alif rahimahullah menyebutkan, waraddul amri ila dzauqi awil aqli yujibu syarra wal fasada wa tanaqudha wal ikhtilafa. Mengembalikan satu perkara kepada perasaan atau kepada akal seseorang akan menyebabkan munculnya kejelekan dan kerusakan, dan menyebabkan munculnya perselisihan dan pertentangan. Alladzi huwa amaratud dhalal, yang ini adalah tanda dari tanda-tanda kesesatan. Sehingga tanda dari tanda-tanda kesesatan adalah menimbulkan kejelekan, menimbulkan kerusakan, pertentangan dan perselisihan. Berbeda dengan tanda dari tanda-tanda kebenaran akan menimbulkan ketenangan, memunculkan keharmonisan, mengajak seseorang untuk bersatu, mengajak seseorang untuk saling cinta mencinta karena Allah tabaraka wa taala. Nah, fayusbihu an-nasu fi qawlin mukhtalif, sehingga manusia apabila mengembalikan urusan mereka kepada perasaan dan akal-akal mereka memiliki ucapan yang berbeda-beda antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Ini tanda dari tanda-tanda kesesatan. Terkadang dijumpai pada syekh-syekh tarekatnya berselisih ucapan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, menimbulkan kebimbangan, kebingungan pada diri para pengikutnya. Nah, sebagian melandaskan prinsipnya kepada ucapan tokohnya, sebagian melandaskan perbuatannya dengan ucapan tokoh yang lainnya, dalam keadaan masing-masing dari ucapan tokoh-tokohnya tersebut berselisih antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Nah, berbeda dengan apabila seseorang mengembalikan semua perkara itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang bukti bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari sisi Allah. Al-Quran adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Allah katakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apabila Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, maka kalian akan menjumpai di dalamnya terdapat perselisihan yang demikian banyak. Ayat yang satu berselisih dengan ayat yang lainnya. Antara hadis Rasul berselisih dengan hadis yang lainnya. Ini apabila wahyu tersebut bukan berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, namun disebabkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka seseorang akan menjumpai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki satu makna yang saling mendukung sebahagian dengan sebahagian yang lainnya, yang saling menerangkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lainnya, sehingga berbeda jauh dengan apabila seseorang mengembalikan prinsip-prinsipnya ke ucapan seseorang ataukah pendapat seseorang dan perasaan seseorang tertentu. Naam. Kemudian disebutkan oleh ma'alif hafizahullah, wa sababu dzalika, sebab munculnya perselisihan tersebut adalah annal uqula, annal uqula wal azwaqa mutabayyinatun ghayatat tabayyun, bahwasanya akal-akal dan perasaan-perasaan manusia berbeda-beda antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Kalau semisal anggap saja ketika ada satu perkara yang kita berkeinginan untuk menyimpulkan hukumnya dengan pendapat beberapa orang, maka akan menelurkan pada masing-masing orang tersebut pendapatnya. Dia mengatakan perkara ini seharusnya demikian, yang lain mengatakan tidak seharusnya demikian, yang lain menambahkan seharusnya ditambah dengan begini dan begitu, sebagian menolaknya, akan lahir sekian dari perselisihan. Karena benar yang disebutkan oleh ma'alif hafizahullah, bahwasanya masing-masing akal seseorang berbeda jauh antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Perasaan seseorang juga demikian, berbeda antara sebahagian dengan sebagian yang lainnya. Sehingga bukanlah kemudian menimbulkan solusi dari perpecahan tersebut, namun memunculkan perpecahan dan perselisihan. Karena itulah Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, solusi ketika seorang muslim menjumpai adanya perselisihan, solusi agar seseorang mendapatkan solusi, cara agar seorang mendapatkan solusi dari perselisihan, Allah sebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, apabila kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dikembalikan kepada Allah artinya adalah dikembalikan kepada Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mencari jawabannya dengan membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Buka ayat per ayat, baca ayat per ayat, untuk kemudian kita mencari solusi dari perselisihan tersebut. Kalau semisal di dalam Al-Quran kita tidak bisa menjumpainya, maka dikembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepada Rasul sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ahli tafsir, memiliki dua makna. Yang pertama adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, artinya adalah ditanyakan langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka memiliki problem, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka memiliki perselisihan, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari solusinya dengan menanyakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah menanya dan kemudian ketika Rasul menjawab pertanyaan mereka sudah cukup dikatakan sebagai solusi? Jawabannya tidak. Di samping bertanya, kemudian mendengarkan jawaban Rasul, diwajibkan bagi setiap muslim untuk menjadikan jawaban Rasul ini sebagai hakim dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Artinya adalah mengembalikan yang benarnya dengan apa yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasul mengatakan demikian, maka perkara yang diperselisihkan oleh mereka wajib untuk diselaraskan dengan apa yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam ayat yang mulia, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Demi Rabbmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka belum dikatakan orang-orang yang beriman hingga menjadikanmu wahai Nabi sebagai hakim dari semua perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa yusallimu taslima, kemudian mereka memiliki sikap pasrah, berserah diri terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana kita membaca sifat-sifat para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum, kita akan menjumpai sifat-sifat mereka tunduk di dalam mematuhi perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kun kal jamalil unuf haitsu manqidan qada, jadilah kalian seperti halnya seekor unta yang diikat melalui lubang hidungnya, sehingga dimanapun unta ini ditambatkan, diikatkan oleh seseorang, maka dia akan tunduk mengikuti keinginan orang yang mengikatnya. Artinya demikian seharusnya seorang muslim tunduk dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengannya akhirnya dia bisa menempatkan marahnya dan cintanya sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena terkadang perselisihan tersebut disebabkan karena adanya kecintaan kepada seseorang, perselisihan tersebut disebabkan karena adanya kebencian kepada seseorang. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah mengharuskan dirinya untuk mencintai seseorang, maka dia harus memberikan kecintaannya kepada orang tersebut, walaupun sebelumnya dia adalah seseorang yang paling dia benci. Demikian pula sebaliknya, bila mana Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan dirinya untuk menjauhi seseorang, maka wajib baginya untuk menjauhinya, walaupun dia sebelumnya adalah seorang yang paling dia cintai dan paling dia muliakan, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul memerintahkan mereka berhijrah, maka mereka tinggalkan keluarga-keluarga mereka yang kafir, bahkan mereka tinggalkan harta bendanya. Ketika Allah memerintahkan para sahabat untuk berjihad, maka mereka berjihad melawan orang-orang kafir, walaupun di tengah-tengah orang-orang kafir tersebut terdapat ayah-ayah mereka, terdapat keluarga-keluarga mereka, sanak famili mereka. Naam, yang dengan ini akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keimanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan prinsip al-wala'u wal-bara'. Seseorang memberikan loyalnya, seseorang memberikan antipatinya sesuai dengan prinsip yang diatur di dalam Al-Quran dan diatur di dalam As-Sunnah. Nah, kemudian kita bacakan perkataan ma'alif yang selanjutnya, waqad 'azumat al-fitnah fi ta'zimil 'aqli wa taqdimihi 'ala an-naqli. Sungguh fitnah itu semakin menjadi besar, yaitu fitnah mengagungkan akal dan mengedepankan akal ini di atas naql, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti menjadikan akal ini sebagai hakim untuk mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kemudian menjabarkan serta mengaplikasikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dijadikan akal ini sebagai segala-galanya, menunjukkan apabila di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal, maka mereka berupaya untuk mentakwilnya. Apabila di sana ada perkara-perkara yang berselisihan dengan akal-akal mereka, maka mereka menolaknya, walaupun sesuatu yang mereka tolak tersebut ada sumbernya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan walaupun apa yang mereka tolak adalah nas Al-Quran dan nas yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah terkait mengagungkan akal, hampir-hampir kita katakan terkena kepada kebanyakan di antara ahli al-bid'ah. Mereka tersesat disebabkan karena terlalu mendahulukan akal-akal mereka dibandingkan ketundukan mereka terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Wala siyama fi zamanina hadza, terlebih lagi di zaman kita saat ini. Zaman yang mana kebatilan itu semakin mewabah dan muncul dalam keadaan memiliki rupa yang berbeda-beda sebagian dengan sebagian yang lainnya. Zaman di mana kebatilan mulai dipolesi dengan polesan-polesan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menyamarkan orang-orang yang melihatnya. Ujung-ujungnya adalah menuhankan akal tokohnya. Ujung-ujungnya adalah mengidolakan pendapat syekhnya. Ujung-ujungnya adalah mengunggulkan pendapat pendiri kelompoknya. Kembalinya kepada akal seseorang, dia nafikan Al-Quran, dia nafikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bila mana kita melihat perkara yang seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sudah diingatkan oleh beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka masih hidup dan menjumpai adanya gelagat yang tidak baik. Ketika ada sebagian di antara kaum muslimin mulai berupaya untuk menolak sunnah dengan menyampaikan pendapat dari tokoh tertentu atau pendapat dari seseorang tertentu. Di antaranya adalah kisah yang sahih dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai seorang sahabat yang pandai di dalam mentafsirkan Al-Quran dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan Ibnu Abbas satu hari dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah beliau dalam urusan agamanya dan pandaikanlah beliau di dalam perkara ta'wil, artinya adalah tafsir Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikenal sebagai satu-satunya sahabat Rasul yang digelari dengan gelar Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quranul Karim. Nah, bahkan pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas dimasukkan oleh beliau bersama dengan para pembesar-pembesar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahli Badr, yang mana di perkumpulan tersebut Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu merundingkan semua urusan-urusannya terkait kepemimpinan kekhilafahan beliau radhiyallahu taala anhu. Naam. Nah, disebutkan dalam kisah ini Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan haji, Rasul melakukan haji tamattu. Kemudian ada beberapa orang di antara mereka membantahnya dan mengatakan qala Abu Bakr wa Umar, tapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian, berupaya untuk menolak nas dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan pendapatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ibnu Abbas ketika mendengarkan perkataan ini, beliau marah dan mengatakan arakum satahlikun, aku pandang kalian ini akan binasa. Aku lakum qala Rasulullah, saya katakan kepada kalian, berkata Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, kalian membantahnya dan mengatakan ini adalah pendapatnya Abu Bakar dan ini adalah pendapatnya Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam lafaz yang lainnya Ibnu Abbas mengatakan akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama, saya khawatir Allah akan menurunkan kepada kalian bebatuan dari atas langit sebagai azab yang Allah timpakan kepada kalian, disebabkan karena dosa kalian ketika saya mengatakan kepada kalian qala Rasulullah, kalian membantahnya dengan mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar radhiyallahu taala anhuma. Apabila seseorang menolak nas dengan dalih menyelisih pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab saja diingkari oleh Ibn Abbas dengan pengingkaran yang demikian keras. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang jahil di tengah-tengah umat Islam ini tentang kemuliaan kedua sahabat tersebut. Kemuliaannya di sisi Allah dan kemuliaan keduanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita bahas di sini bukan melihat dari sisi kemuliaan Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khattab, tapi yang ingin kita sebutkan di sini adalah ketika seseorang menolak sunnah, menolak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menukilkan perkataan seorang yang mulia ini saja diingkari oleh Ibn Abbas, maka bagaimana pandangan kita apabila seseorang yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk menolak as-sunnah, menolak Al-Quran adalah seseorang yang tidak dikenal kiprahnya di dalam mendakwahkan Islam. Tidak dikenal dia adalah seorang yang berpegang dengan timbangan Al-Quran dan as-sunnah. Ini terlebih lagi, ya kan? Untuk kemudian kita mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga benar yang disebutkan oleh mu'alif habibullah, bila mana seseorang di dalam berprinsip, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah, dia timbangkan dengan prinsip perasaan dan akal pikirannya, akan menimbulkan kejelekan, akan menimbulkan kerusakan, sehingga muncullah permusuhan, perselisihan, pertentangan disebabkan karena timbangan yang salah tersebut. Karena apabila seseorang mengembalikan semua perselisihannya dengan timbangan yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, yang terjadi adalah persatuan, yang terjadi adalah kasih sayang yang terjalin antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya, saling memaafkan antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Lihat bagaimana kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dari ahli Yathrib, ahli Madinah, penduduk kota Madinah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam di tengah-tengah mereka, terdapat dua kabilah, dua suku yang terjadi perselisihan, peperangan antara kedua suku tersebut, yang perselisihan ini mereka dapatkan dari kakek-kakek dan nenek-nenek moyangnya, diwariskan turun-temurun ke generasi mereka hingga generasi terakhir dari suku tersebut di masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal Islam terjadi perang Bu'ath namanya, perang antara suku Aus dan Khazraj, dua suku yang sering berselisih, bertikai antara sebagian dengan sebagian yang lain. Dari peperangan ini menyebabkan terbunuh sebagian di antara sahabat Rasul, yang ketika itu datang kepada Rasul, masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika datang ke Madinah, terjadi perang tersebut, sehingga terbunuhlah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan subhanallah, ketika Islam mulai memasuki masing-masing dari suku-suku tersebut, maka hilanglah perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah ingatkan di dalam beberapa tempat di dalam ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika sebelumnya kalian menjadi berselisih, bermusuh-musuhan antara sebahagian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla lunakkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian menjadi bersaudara antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Inilah buah dari seseorang mengimani Allah tabaraka ta'ala dan tunduk terhadap perintah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan menumbuhkan iman dan mengokohkan iman Demikianlah iman itu akan menjadi kokoh dan kuat dengan timbangan yang benar terkait al-wala wal-bara. Sehingga pada akhir surat Al-Mujadilah, ketika Allah mengkisahkan satu kaum tidaklah dikatakan beriman hingga membenci semua yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun ayah-ayah mereka, kerabat-kerabat mereka, keluarga-keluarga mereka. Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, ulaika alladzina, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan hati-hati mereka dengan iman. Sehingga buah dari keimanan yang benar akan menimbulkan ketenteraman, menimbulkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah para pemeluknya. Sehingga salah kalau semisal ketika seseorang berkeinginan mendakwahkan sunnah dikatakan sebagai dakwah perselisihan dan perpecahan. Jangan sudah diingatkan kepada masyarakat tentang sunnah. Jangan sudah diingatkan tentang masyarakat untuk kemudian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di zaman sekarang ini semakin banyak perselisihan. Jangan semakin menimbulkan kegaduhan. Carilah materi-materi dakwah yang kira-kira bisa diterima oleh semua kelompok dan tidak menimbulkan perselisihan. Faya subhanallah. Nah, di dalam hadis yang sahih ketika malaikat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari sementara beliau sedang tidur, kemudian sebagian mereka menceritakan seperti apa gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir hadis, pada hadis ini, hadis yang panjang, malaikat ini mengatakan wa Muhammadun farraqa bainan nas, dan Muhammad ini adalah seseorang yang memecah-mecah manusia, yang menimbulkan manusia itu berselisih disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, maka terpisahlah antara orang-orang munafikin yang menampakkan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya, menjadi sekelompok tersendiri, berbeda dengan sifat-sifatnya orang-orang mukminin. Terpecahkan pula kelompok orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang secara terang-terangan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam baik zahirnya ataupun batinnya. Sehingga dengan diutusnya Rasul akan terpilahkan, terpecahkan antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Ini maksudnya. Ini maksud dari hadis tersebut. Sehingga demikianlah manusia itu ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita katakan seseorang akan benar pendapatnya bila mana sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bila mana pendapatnya tersebut sesuai dengan apa yang difahami oleh generasi terbaik dari umat ini. Nah, ini yang diingatkan oleh imam besar Islam ini yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengingatkan, iyyaka an tatakallama wa laisa min waraika imamun. Janganlah engkau berani berucap, janganlah engkau berani berkata dalam permasalahan apa saja melainkan di belakangmu itu ada seorang imam yang engkau mengambil ucapanmu dan pendapatmu dengan dasar pendapat dan perkataan imam tersebut. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sungguh sangat bagus bila mana seseorang ketika dirinya berucap, ketika ditanya dari mana dasar ucapanmu, dia mengatakan karena Rasul mengatakan demikian, karena Al-Quran mengatakan demikian, karena imam-imam kita mengatakan demikian. Ini ucapan yang demikian bagusnya, ini ucapan yang demikian baiknya, yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita ketika mendengarkan perselisihan untuk kemudian kita pilih mana di antara pendapat-pendapat sekian manusia pendapat yang paling bagusnya. Waman na'am. Nah, kita bacakan kembali perkataan ma'alif hafizahullah. Walasiyama fi zamanin hada, terlebih lagi di zaman kita saat ini, allazi istuliha alaihi bi asril ulamah, yang mulai diistilahkan dengan adanya ungkapan zaman ulamah, zaman seseorang bebas untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Tidak ada larangan seseorang menyampaikan pendapat yang dia miliki sebagaimanapun pendapat-pendapat yang dia ingin untuk menyampaikannya. Bahkan di zaman kita seseorang akan semakin tenar dan semakin terkenal bila mana dia menyampaikan pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang ganjil. Mulai banyak masyarakat mempertanyakan siapa dirinya. Nah, ini zaman kebebasan. Seluruhnya dibebaskan sebagai seseorang untuk kemudian menyampaikan pendapat sesuai dengan akalnya. Wa dzalika bisababil tifratil kabirah fil injazatil madiyah, yang demikian disebabkan karena beraninya mereka manusia untuk terjatuh dengan injazatil madiyah. Maksudnya istilah dari ilmu kalam, ilmu yang di ilmu tersebut seseorang diperintahkan untuk menuhankan akalnya. Ilmu yang di dalam ilmu tersebut diajarkan bahwasanya akal adalah segala-galanya. Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menurunkan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadisnya adalah keseluruhannya tidak bertentangan dengan akal. Tujuannya adalah agar supaya dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sehingga dengan timbangan ini mereka mengatur demikian pula memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman akal-akal masing-masing mereka. Nah, mereka berdalih Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil albab, maka jadikanlah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Nah, disebutkan beberapa ayat menjelaskan pujian Allah kepada orang-orang yang memiliki akal, menunjukkan bahwasanya akal itu segala-galanya. Sehingga secara bebas akal dibolehkan untuk mentafsirkan isi Al-Quran dengan arti kata, kalau misal konsekuensi dari hukum Islam bertentangan dengan akal seseorang, maka diberikan kebebasan bagi orang tersebut untuk kemudian mentafsirkannya dengan pentafsiran yang sesuai dengan logika, demikian pula akal-akalnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kita ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang membantah sekelompok orang yang berupaya untuk kemudian mengembalikan semua perkara dengan akal-akal pikirannya. Lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuf awla bil mashi min a'lahu. Kalau lah semisal agama ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dibangun di atas akal pikiran seseorang. Akal adalah segala-galanya di dalam menentukan hukum yang ada di dalam Islam. Maka tentulah syariat mengusap sepatu adalah disyariatkan bagi seseorang mengusap sepatu itu pada bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Kalau secara logika, ketika seseorang mengenakan sepatu, kenapa tidak bawahnya saja yang diusap? Kalau secara akal, yang bagian paling kotor adalah bagian bawahnya, ya kan? Mungkin terkena najis, ya wajar kalau semisal harus dicuci. Mungkin menginjak kotoran, sehingga wajar kalau semisal harus dibersihkan. Sehingga seharusnya ketika mengusap khuf, yang diusap itu bagian bawahnya. Kalau secara logika demikian. Namun Ali membantahnya dan mengatakan, sungguh saya melihat Nabi SAW ketika berwudu dalam keadaan mengenakan khuf sepatunya, beliau mengusap pada bagian atasnya. dibiarkan bagian bawahnya. Naam. Ini kalau semisal timbangan agama itu sesuai dengan akal. Menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, yang namanya akal pikiran manusia itu dangkal, tidak bisa mengkaji secara detail Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak nas-nas yang ada di dalam Al-Quran bertentangan dengan akal-akal manusia, sehingga wajib bagi seseorang ketika menjumpai yang demikian untuk kemudian menundukkan akalnya sejalan dengan apa yang di atasnya Al-Quran, sejalan dengan apa yang di atasnya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam perkara takdir, betapa banyak orang-orang yang menyimpang dalam perkara takdir disebabkan karena akal-akal mereka bermain dalam perkara iman tersebut, sehingga mereka menyimpang, menafikan takdir dan menolak adanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula di dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak seseorang terjatuh dalam perkara ta'til, menolak nas yang berisikan tentang sifat-sifat Allah, baik dalam Al-Quran ataukah Sunnah, ataukah terjatuh ke dalam bab ta'wil, mentakwilkannya bukan sebagaimana mestinya, disebabkan karena akal-akal mereka bermain di dalam memahami nas-nas tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga timbangan yang benar di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kepada praktek amalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk tidak membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum dan para salafus salih. Kita diperintahkan untuk berhenti pada nas-nas yang dengannya para sahabat Rasul dan para imam-imam salaf berhenti dan tidak membahasnya. Nah, sehingga diceritakan ketika salah seorang mendatangi Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah dan menyampaikan kepada Al-Imam Malik bin Anas firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sesungguhnya Ar-Rahman itu beristiwa, tinggal di atas arsy-Nya. Dia mengatakan kepada beliau rahimahullah, kaifa istawa, bagaimana bersemayamnya Allah itu di atas arsy-Nya. Maka diriwayatkan pada kisah tersebut ketika Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mendengarkan perkataan ini, terlihat urat keluar dari wajah beliau rahimahullah, menunjukkan beliau marah ketika mendengarkan ucapan tersebut. Kemudian beliau mengatakan setelah menunggu selang beberapa saat untuk menenangkan kondisinya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun was-su'alu 'anhu bid'ah. Istiwanya Allah di atas arasnya, istiwa itu memiliki makna yang kita orang-orang Arab mengetahuinya, karena Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa ajam. Maknanya ma'ruf, artinya tinggal, menetap dan yang semisalnya. Wal kaifu majhulun, dan bagaimananya bersemayamnya Allah di atas arasnya adalah sesuatu yang majhul, yang tidak kita ketahui, karena tidak dibahas oleh sahabat Rasul, tidak dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lakukan ketika mendengarkan nas ini adalah pasrah dan mengimaninya. Was-su'alu 'anhu bid'ah, dan menanyakan perkara-perkara yang seperti ini adalah pertanyaan yang bid'ah, yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga sebagian ahli salaf mengingatkan kita dengan perkataannya, qif haitsu waqafal qaumu, hendaklah kalian berhenti di mana kaum-kaum terdahulu mereka berhenti dalam perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Nah, tidak menanyakan sesuatu yang mereka tidak bertanya, tidak membahas sesuatu yang tidak mereka bahas, tidak berkeinginan mencari tahu apa-apa yang mereka tidak berkeinginan untuk mengetahuinya. Ini adalah kunci keselamatan yang dengannya mereka terselamatkan dari fitnah-fitnah yang bermunculan di zamannya. Fitnah Mu'tazilah, fitnah Asyairah, fitnah Qadariyah, dan yang semisalnya. Seorang terselamatkan dengan mengembalikan semua prinsip agamanya dan solusinya dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan para imam-imam Islam. Kemudian disebutkan oleh ma'alif habibullah, faja'alu uqulahum hakimatan ala syar'i wa ala ma lam yuhitu bihi ilman. Mereka jadikan akal-akal mereka itu menghakimi syariat dan menghakimi sesuatu yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu padanya. Subhanallah. Kal ilahiyat, seperti membahas tentang ketuhanan Allah tabaraka wa ta'ala, sifat-sifatnya dan yang semisalnya, mereka tentukan dengan akal-akal mereka. Wal ghaibiyat, demikian pula terkait perkara-perkara yang gaib juga mereka tentukan dengan akal-akalnya dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu. Dalam keadaan Al-Quran dan As-Sunnah tidak datang dalam keadaan menjelaskan sedetail seperti apa yang mereka sampaikan. Ini ma'asyarakat wa rahimani wa rahmakumullah. Dalam keadaan terkhusus dalam kedua masalah ini, wajib bagi seseorang untuk berhenti dengan apa yang dengannya berhenti Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menyampaikan pendapat yang melebihi pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang tidak disimpulkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terkait sifat-sifat ketuhanan Allah dan terkait perkara-perkara yang gaib, di antaranya adalah perkara yang berhubungan dengan takdir-takdir yang Allah tetapkan pada makhluk-makhluknya. Allati tahara fiha al-uqul, yang menyebabkan akhirnya seseorang memiliki keragu-raguan, yang akal-akal mereka sendiri itu memiliki keragu-raguan untuk melanjutkan pembahasannya. Dan ini diakui oleh para ulama ahlil kalam sebelum mereka. Naam. Seperti yang disebutkan salah seorang ulama ahlil kalam yang dikenal dengan nama Ar-Razi, seorang ilmu kalam, seorang ulama kalam yang ma'ruf, ia menyebutkan bahkan di dalam syairnya, dalam keadaan memberikan peringatan kepada setiap mereka orang-orang yang berupaya untuk mempelajari ilmu kalam sebagaimana dia sebelumnya mempelajarinya. Ia mengatakan, nihayatul iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alimina dhalalu. Sesungguhnya hasil akhir dari seseorang yang mengedepankan akal-akal mereka adalah iqal, belenggu yang membelenggu mereka. Wa ghayatu sa'yil alimina dhalalu, dan akhir dari usaha seseorang yang memiliki kepandaian dalam ilmu kalam adalah sesatnya dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia tolak Al-Qur'an, ia tolak sunnah. Ia tidak mau mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, bahkan berani untuk kemudian menyimpulkan sifat-sifat Allah sesuai dengan akalnya. Ia tolak sesuai dengan akalnya, ia tafsirkan sesuai dengan akalnya. Ini semua disebabkan karena mengembalikan permasalahan sifat-sifat tersebut dengan akal-akal manusia, bukan dengan timbangan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bahkan sebelum wafatnya mengatakan, ya laitani mitu ala aqidati ajaiz min Naisabur. Duhai, kalau semisal saya meninggal dunia, ha an amut. Nah, sekarang saya meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang tua dari Naisabur. Orang-orang tua yang tidak mengetahui ilmu kalam dan lahir serta menua dengan fitrahnya yang masih selamat, yang menetapkan Allah tabaraka wa ta'ala dan menetapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana ahli kalam yang berupaya untuk kemudian merubah fitrah-fitrah mereka seputar menetapkan Allah dan sifat-sifatnya dengan pemikiran-pemikiran ilmu kalam, yang dengannya akhirnya mereka membuang nas-nas Al-Quran dan membuang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mulai bermunculannya orang-orang yang berupaya untuk mempelajari ilmu kalam pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini diingkari pula oleh beliau rahimahullah. Bahkan belum menyebutkan salah satu perkataannya, hukmi fi ahlil kalam ayyudhrabu bil jaridi wan ni'al, hukumanku yang layak untuk kita terapkan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam adalah mereka dipukuli dengan pelepah kurma dan dipukuli dengan sendal-sendal, kemudian yutafu bihim fil qabaili wal asyair, diarak di tengah-tengah kabilah dan perkampungan-perkampungan kaum muslimin, sembali dipukuli dengan sendal-sendal dan pelepah-pelepah kurma tersebut. Wa yuqalu, kemudian diteriakkanlah dengan teriakan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam, inilah balasan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mempelajari ilmu al-kalam. Sehingga kaum muslimin akan mengambil pelajaran dari hukuman tersebut. Sehingga dengan ilmu kalam inilah kita melihat orang-orang semakin berani bahkan membahas sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin pernah kita mendengarkan di salah satu acara yang dimuat kemudian disebarkan di media sosial, video yang singkat, acara yang diadakan oleh Fakultas Mahasiswa. Naam. Kemudian di acara tersebut sebagian mereka dengan lantang dan berani mengajak orang-orang yang hadir ketika itu untuk kemudian mengucapkan kalimat kufur, wal'iyadzubillah, dengan mengatakan anjing hu akbar wal'iyadzubillah, berani di dalam menghina sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak beragama, menganggap agama itu sama saja, wal'iyadzubillah. Ini semuanya adalah disebabkan karena dampak buruk dari ilmu kalam yang ketika munculnya keinginan manusia untuk mempelajari ilmu kalam tersebut diingkari oleh para imam-imam Islam yang ada pada zamannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa ha'ula yaf'aluhum hadza saru qadihina fil 'aql. Mereka melakukan yang demikian ini disebabkan karena seluruh timbangan, seluruh konsekuensi dari ketuhanan Allah dan perkara-perkara gaib ini adalah bertentangan dengan akal-akal mereka. Li'anna al-aqla shahida bi sihhati syar', karena di sisi mereka akal ini adalah sebagai saksi benarnya syariat Islam ini. Kalau semisal sesuai dengan akal maka diterima, kalau semisal tidak maka ditolak. Naam. Wa annahu la nisbata li ulumihi bin nisbati li ilmi syar', bahwasanya tidak ada satu kemuliaan pada ilmu-ilmu syariat. La nisbata li ulumihi bin nisbati li ilmi syar', bahwasanya tidak ada kemuliaan yang menandingi kemuliaan ilmu kalam ini dibandingkan ilmu syariat itu sendiri. Wal iyadz billah. Sehingga mereka menolak banyak nas-nas bila mana ternyata nas ini bertentangan dengan akal-akal mereka. Mungkin pernah kita mendengarkan banyak di antara mereka yang mulai memperbincangkan kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum menyebutkan dalam hadisnya, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, bila mana ada seekor lalat masuk ke salah satu bejana salah seorang di antara kalian, maka Rasul memerintahkan agar kita menenggelamkan lalat tersebut. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaa'un, karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat ini terdapat racunnya dan sayap yang lainnya terkandung penawarnya. Ketika mulai berupaya untuk kemudian dibahas di tengah-tengah ilmu kedokteran. Kemudian ada yang menyimpulkan bahwasanya tidak benar pada sayap lalat ini terkandung racun dan terkandung pula penawarnya. Mulai bermunculan orang-orang yang berupaya untuk meragu-ragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan berani mengatakan ucapan dokter yang kafir lebih saya terima dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah. Ataukah pada kejadian yang sebelumnya ketika mulai muncul diskusi panjang tentang pemanfaatan seseorang meminum air kencing unta. Air kencing unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ketika ada sekelompok orang yang terserang penyakit untuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka meminum susu-susu unta dan meminum pula air-air kencing unta tersebut. Di dalamnya ada obat dari penyakit yang mereka alami. Mulailah terjadi perbincangan ketika ada salah seorang yang memposting dia sedang meminum air kencing unta. Terjadi pembahasan yang panjang lebar. Sebagian menolaknya, sebagian mengingkarinya, sebagian menganggap hadis ini tidak relevan, tidak pantas. Dan mulailah menimbang nas-nas Al-Quran yang seperti ini dengan timbangan akal-akal mereka. Yang sesuai dengan uji coba mereka berarti diterima, yang tidak sesuai dengan uji coba mereka berarti ditolak. Wal iyadzubillah. Tidak demikian apa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Tidak demikian yang diajarkan oleh para sahabat Rasul ke generasi yang setelah mereka, dan diajarkan generasi imam-imam Islam ke para generasi yang setelahnya hingga hari kita saat ini. Yang kita jumpai, ucapan mereka sama, perintah mereka sama untuk seseorang menerima Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun konsekuensi dari Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan rasio-rasio mereka, bertentangan dengan akal-akal mereka, dan wajib membenarkan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah walaupun akal-akal manusia menentangnya dan tidak mempercayainya. Mungkin kita pernah mendengar kisah sebab-musabab kenapa Abu Bakar digelari dengan gelar Siddiq, seseorang yang mempercayai dengan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembenar, seorang yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelari Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq disebabkan karena sifat Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seluruh masyarakatnya meragukan kebenaran tersebut, walaupun masyarakatnya menentang kebenaran tersebut. Seperti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari mengabarkan kepada umatnya bahwasanya di malam hari Allah tabaraka wa taala memberangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut dengan perjalanan yang panjang yang dikenal dengan kisah Isra dan Mi'raj, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dan Allah mensyariatkan kepada nabinya untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari dan semalamnya. Ketika Nabi menceritakan berita ini, maka manusia mulai meragu-ragukan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin semakin bertambah pengingkaran mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala sekian banyak orang mendustakan Rasul dan meragu-ragukan berita Rasul, Abu Bakar As-Siddiq tetap tegar membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga digelarilah beliau dengan gelar Siddiq, seorang yang membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajib Allahu a'lamu bisawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan siang hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.